Radio Data 107 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wahtada bihadihi ila yawmil qiyamati wa ba'du. Rekan dakta dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah bahwa kita senantiasa dilapangkan waktu kita, dimudahkan langkah dan gerak kita untuk taat kepadanya. Mudah-mudahan segala pengabdian kita menjadi amalan yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dakta, untuk majlis kali ini saya ingin sampaikan perkara yang tidak bisa dilewat begitu saja karena masih berkenaan dengan masalah bersuci ya. Insya Allah Ta'ala mungkin kita bahas tentang bagaimana etika kita buang hajat, yaitu berhajat. Berhajat di sini bukan walimah ya. Berhajat di sini bukan hajatan misalnya dalam artian menikahkan ataupun akikah atau seterusnya. Tetapi yang dimaksud adalah berhajat ini qada al-hajah, yakni kita membuang hajat kita, buang air besar atau buang air kecil. Ini perlu dituntun karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang masih tidak tahu tentang bagaimana buang air kecil dan bagaimana buang air besar menurut syar'i, seolah syariat Islam tidak mengaturnya. Islam itu sangat lengkap, apa saja yang Anda butuhkan ada di dalam Islam, termasuk bagaimana kita membuang air kecil tadi. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan coba bahas sesuai dengan waktu yang ada pada kita, bagaimana kita buang hajat. Dan pada pertemuan akan datang, bagaimana kita bersuci dari hajat. Nah, rekan-rekan, dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa apabila kita mau buang hajat atau akan buang air kecil atau buang air besar, maka hendaknya lakukan beberapa kiat berikut ini. Pertama adalah, kita adalah menghindar, menjauh dari keramaian. Jangan sampai di tempat yang ramai, gitu kan. Hal ini adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saja ide. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa kana idza arada al-hajata ab'ada. Rasul apabila hendak membuang hajatnya, maka Rasul menjauh. Menjauh daripada manusia, menjauh dari hiruk pikuk, menjauh dari keramaian, karena bisa mengganggu. Ya. Oleh karena itu hikmahnya sangat jelas, tidak perlu dijabarkan. Kemudian yang kedua, rekan dakta dimanapun Anda berada, adalah bahwa hendaknya kita juga adalah membungkus diri kita, maksudnya adalah melindungi diri kita dari pandangan orang. Zaman sekarang hal ini adalah sudah mudah kita rasakan karena kita sudah berbentuk bangunan ya, artinya ada rumah atau di mana-mana ada toilet ya, ada toilet, dan itu adalah kemudahan. Beda dengan zaman dahulu. Yeah. Dan itu di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu tidak ada rerumputan, tidak ada pohon-pohonan. Jadi kalau mau buang air itu ya cari tanah yang lebih rendah gitu. Hmm. Namanya adalah disebutnya adalah al-haid. Jadi harus cari yang kira-kira cekung begitu, melembah, lalu orang tidak tahu, tidak bisa lihat, baru di situ. Nah, itu adalah zaman dahulu dan kemudian di sana. Kalau di kita kan tidak pun, maka ada pohon, ada rerumputan yang bisa berlindung gitu kan. Apalagi kalau kita mau beradab, maksudnya berperadaban begitu, ada rumah, ada bangunan di mana-mana sudah tersedia. Tentu ada yang gratis, ada yang bayar gitu kan. Tapi intinya adalah kita harus melindungi diri. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa kana ahabba mastatara bihi lihajatihi. Itu adalah hadafun auha isunakhlin. Jadi Rasul apabila ingin qada'ul hajah, membuang hajatnya besar maupun kecil, maka beliau adalah selalu menghalangi dirinya, bisa jadi adalah dengan menggunakan pohon kurma. Jadi dibalik pohon kurma itu, artinya mencari dinding di mana kita adalah terlindung dari pemandangan orang. Dan berikutnya adalah kita juga harus perhatikan hadis-hadis Rasul. Misalnya kata Rasul SAW, ittaqu al-la'inain. Para sahabat bertanya ketika Rasul mengatakan hindari oleh kalian tentang al-la'inain. Apa al-la'inain? Katanya para sahabat bertanya, wa man la'inan? Ya Rasul, apa itu al-la'inan? Kata Rasul SAW, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi wa dhillihim au dhillihim. Kata Rasul, yaitu orang yang buang air tetapi di jalanan orang. Nah, itu tidak boleh. Atau fi dhillihim, orang-orang kalau kepanasan berteduh di situ, dia buang air justru di situ. Dan itu adalah tentu perkara yang salah, ya, perkara yang keliru, karena bahkan akan disebut dengan al-la'inan karena orang-orang menjadi ngutuk. Artinya orang-orang menjadi mencemooh dia. Gimana orang nih, waras nggak sih gitu kan, di tempat ramai buang air, kemudian di tempat berteduh kemudian buang air. Nah, ini adalah menjadi cemoohan orang. Yang dimaksud dengan al-la'anah di sini adalah cemoohan. Nah, oleh karena itu hindari, rekan dokter, dimanapun Anda berada, kalau buang air cari yang sepi, cari yang terlindung, sehingga kita adalah tidak terlihat aurat kita. Berikutnya ya, adalah juga masih dalam kata hal yang seperti ini, kata Rasul, ittaqu al-mala'inas salas, yaitu al-baraz fil mawarid, yaitu kita buang air di tempat orang-orang lalu-lalang, awqari'atut tariq, atau misalnya adalah di tengah jalan, atau az-zil. Adil itu adalah dalam naungan ataupun bayangan pohon misalnya, tempat orang berteduh. Nah, itu adalah tidak boleh. Termasuk di dalam yang harus kita perhatikan adalah bahwa kata Rasulullah SAW, la yabulan ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri summa yaghtasilu fih. Bahwa kata Rasul, tidak boleh kita buang air kecil di pada air yang diam, air yang tidak mengalir, ya. Dan itu adalah tidak boleh, karena tentu akan membuat bisa jadi penyakit, bisa jadi bau, dan seterusnya. Dan Islam sedemikian rupa menjaga kebersihan dan higienis, ya, daripada termasuk sanitasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, rekan dakta, itu adalah perkara yang antara lain harus diperhatikan sebelum kita lanjutkan berikut ini. Rekan dakta, dimanapun Anda berada, berikutnya adalah kalau kita buang hajat, maka jangan membawa perkara yang di dalamnya ada zikrullah di pakaian kita, atau pada ucapan-ucapan kita. Itu adalah hendaknya tidak dizohirkan, tidak dilafadzkan, ya. Tetapi mungkin bagian daripada mengingat Allah SWT, maka tentu memungkinkan, tetapi tidak diucapkan, ya. Jadi, ya, ingat, jangan membawa misalnya perkara apakah berupa cincin, ataukah berupa tulisan, atau berupa buku, atau apalagi mushaf, Al-Quran misalnya, atau bersuara, dalam artian adalah membaca Al-Quran, atau berbicara yang di dalamnya ada unsur zikir, di dalam WC, atau toilet, tempat kita buang air, buang hajat, itu adalah tidak boleh. Itu adalah bukan tempatnya, dan karena itu disebutnya adalah al-khala, yakni kosong di situ, kosong tempatnya, dan kita memang hanya khusus untuk membuang kotoran, menunjukkan bahwa bagian daripada menghormati, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak di tempat yang kotor. Berikutnya adalah kita hendaknya apabila hendak masuk ke ruangan yang disebut dengan toilet atau hammam atau daurat miyah, hendaknya kita senantiasa tidak lepas daripada tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Bagaimana kita mau masuk, bagaimana di dalam, bagaimana ketika akan keluar, itu hendaknya sesuai dengan tuntunan Rasul. Misalnya, apabila seseorang Muslim mau atau akan buang hajat, maka ketika akan masuknya dia katakan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini adalah merupakan ucapan di mana kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari syaitan atau jin laki-laki maupun jin perempuan. Menunjukkan bahwa di tempat seperti toilet itu adalah tidak mustahil di sana banyak jin-jin, baik laki-laki maupun jin yang perempuan. agar kita terlindung, maka hendaknya mohon perlindungan pada Allah sebelum kita masuk dengan ucapan tadi. Saya bacakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Diawali dengan basmalah karena sesuai dengan riwayat tentang hal ini. Bahkan di dalam riwayat yang lain, karena idza dakhala al-kanif qala bismillah. Apabila masuk ke dalam ruangan untuk buang air, Rasul membaca basmalah. Berikutnya adalah hendaknya kita itu adalah juga apabila hendak keluar. Nah, apabila hendak keluar juga kita mengucapkan suatu zikir berkenaan dengan masalah itu, yaitu dengan mengatakan ghufranaka. Ghufranaka itu adalah makna yang bermakna dia masdar tetapi bermakna perintah. Jadi isim fi'il amr namanya, yaitu ya Allah ampunilah aku, gitu. Maknanya adalah ya Allah ampunilah aku. Artinya adalah bahwa jangan-jangan di dalam kita itu adalah mungkin karena ada waktu jeda sebentar saja, syaitan masuk ke dalam diri kita, lalu kita berpikir, berhayal, macam-macam, maka kita hendaknya beristighfar, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai usia kita sekian itu adalah berdosa, dan karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunannya. Rekan-rekan, dimanapun Anda berada, berikutnya adalah yang harus kita juga perhatikan, adalah bahwa ketika kita buang air, maka hendaknya hindarkan dari menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, oleh karena itu, di mana saja kita harus tahu arah kiblat. Sehingga kita buang hajatnya tidak menghadap atau tidak membelakangi. Jangankan di luar, ya. Artinya ruang bebas, ruang terbuka. Di dalam ruang tertutup pun, kita hendaknya muro'at, yaitu menjaga, memelihara dari tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Karena itu adalah bagian daripada adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilul qiblah wala yuwalliha dhahrahu. Walakin syarriqu aw gharribu." Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "La yabulan ahadukum mustaqbilal qiblah." Kata Rasul, "Jika seorang dari kalian buang hajat, yaitu air besar, maka hendaknya jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat, karena ini adalah posisinya di Madinah. Tentu di kita adalah kiblat itu berada di posisi sebelah barat, dan karena itu maka hindari dari menghadap atau membelakangi sebelah barat kecuali kalau bukan arah kiblat. Dan itu adalah tuntunan Rasul, karena Rasul mengatakan bahwa jika seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah menghadap ke arah kiblat. Nah, ini adalah hendaknya dijaga, jalankan sunnah ini, jangan asal buang saja, tetapi Islam mengatur sedemikian rupa. Berikutnya adalah bahwa hendaknya hindari dari buang air dengan berdiri, apalagi perempuan, ya. Apalagi wanita, jangan buang air kecil maupun besar untuk dengan cara berdiri. Laki-laki saja tidak boleh buang air dengan berdiri. Artinya adalah hindarilah, begitu ya. Misalnya di dalam hadis bahwa ata subatota qaumin fabala qaiman. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengingkari. Nah, orang yang buang air kecil dalam keadaan berdiri. Karena apa? Karena tentu adalah akan banyak ya madorotnya. Bisa jadi ada partikel-partikel daripada si air kencing kita ini akan nyiprat, akan membalik kepada kita. Terlebih lagi kalau terkena angin misalnya, atau mungkin terkena pantulan kepada suatu benda misalnya. Nah, itu adalah akan bisa memungkinkan untuk kembali ke dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga itu, hindari. Sebaiknya kita hendaknya menjalankan apa yang disunnahkan Rasul untuk tidak melakukan itu. Kecuali kalau keadaan misalnya terdesak ataupun darurah dan seterusnya, maka yang demikian itu adalah beda lagi ya. Tetapi hukum asalnya adalah hindari dari buang air dengan cara berdiri. Tentu mungkin secara rasional juga kita akan merasakan sulit ya. Kalau buang air besar, berdiri susah. Ya, tidak. Jadi yang dimaksud di sini adalah buang air kecil dan itu adalah juga bagi laki-laki, karena perempuan juga adalah saya kira maklum ya, diketahui bahwa itu adalah tidak mungkin berdiri. Jadi ini adalah laki-laki tidak boleh, apalagi perempuan. Dan karena itu maka hindari dari buang air dengan cara berdiri. Berikutnya adalah tidak boleh menyentuh atau memegang kemaluan dengan tangan kanan. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi." Jika salah seorang dari kalian buang air kecil, maka jangan memegang zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi, dan jangan mensucikannya dengan tangan kanannya. Wala tanaffas fil ina, dan jangan bernafas ketika dia minum di dalam suatu bejana. Nah, rekan dokter dimanapun Anda berada, itu adalah di antara perkara-perkara yang harus kita perhatikan ketika kita buang air. Dan bukan bersuci. Kalau bersuci nanti barangkali nanti insya Allah di pertemuan akan datang. Saya ingin sampaikan tentang bahwa itu beberapa hadis yang tadi kita temukan, kita dengarkan tentang bagaimana kita bersuci, berhajat ya. Dan karena itu ternyata Islam mengatur sedemikian rupa tentang masalah ini. Oleh karena itu apa hikmahnya? Gitu. Ini yang paling penting kepada kita. Sehingga Islam ini adalah bermakna pada kita dalam kehidupan kita. Banyak aturan sedemikian rupa itu, tidak boleh berdiri, tidak boleh bawa sebutan dengan nama Allah, ataupun yang lainnya itu, maksudnya apa? Nah, apa hikmahnya? Nah, apabila kita terangkan, kita tahu, kita menyadarinya, mudah-mudahan kita semakin sadar. Nah, rekan dakta, saya ingin ungkapkan ada 5 perkara yang setidaknya kita harus pahami dengan banyaknya aturan terutama tentang buang air kecil dan buang air besar itu. Pertama adalah bahwa Islam itu ternyata din yang mengajarkan tentang etika yang sangat luhur. Di dalam Islam terdapat banyak etika-etika yang sangat tinggi dan luhur. Misalnya, bukan saja berbicara tentang kebersihan. Tadi tentang masalah buang hajat atau buang air kecil dan besar itu adalah menggabungkan tidak kurang dari 4 perkara. Pertama adalah kesucian. Kedua adalah kebersihan. Ketiga adalah memperhatikan juga orang lain atau manusia umumnya. Dan yang keempat adalah kita memelihara alam semesta. Bayangkan dengan masalah bersih tentu rasional kita bisa memahami bahwa apabila kotoran itu kembali mengena kita tentu namanya kotor, berarti tidak bersih. Tentang kebersihan, kesucian, tentu bahwa itu adalah najis. Kita hendaknya berusaha untuk selalu berada dalam keadaan suci. Jangan badan kita tersentuh ataupun selalu terkena oleh najis. Jadilah orang yang suci lahir dan suci juga batinnya. Orang-orang juga tidak boleh terganggu dengan kotoran kita. Mungkin baunya, mungkin zatnya, atau mungkin pemandangannya. Bayangkan Islam itu sedemikian luhur mengajarkan tentang bagaimana etika dan estetika bagi umat manusia. Bahkan termasuk tadi kata Rasul, jangan kamu buang air di air yang diam, tidak bergerak. Ini menunjukkan bahwa jangan air yang terdiam itu cenderung rusak. Bagaimana kalau ditambah rusak lagi dengan kotoran kita? Oleh karena itu kita hendaknya cerdik dan memahami Islam ini adalah bahwa Islam sungguh adalah risalah, adalah pedoman, adalah ajaran yang di dalamnya adalah tidak lepas dari unsur keindahan, unsur kebersihan, unsur kesucian, unsur memelihara bagaimana perasaan orang, dan juga tentu cinta terhadap alam semesta. Itu adalah Islam, dan itu adalah keindahan Islam, dan itu adalah keistimewaan Islam sekaligus merupakan kelengkapan daripada ajaran ilahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, rekan-rekan dimanapun Anda berada, perhatikan bahwa dari hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah buang hajat tadi, ternyata kita diajarkan untuk selalu berzikir dalam setiap saat. Kita mau masuk ke tempat buang air kecil, air besar saja, ada zikirnya, ada doanya. Yaitu tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika keluar, kita mengatakan dengan ghufranaka. Dan itu adalah tentu merupakan suatu pelajaran bahwa jangan lupa setiap saat, di mana saja, kapan saja, keadaan apapun, hendaknya kita tidak lepas daripada zikir, ingat Allah SWT, mengadu, memohon, bermunajat kepada Allah SWT, agar kita senantiasa dibimbing, agar kita terhindar dari bala dan fitnah dan kejahatan, agar kita selamat. Semua itu adalah bagian dari ketergantungan kita kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, itu adalah yang kedua. Ketiga adalah dari hadis-hadis tentang yang saya tadi antara lain sampaikan ke dalam ataupun pada pendengaran rekan-rekan dimanapun Anda berada, adalah bahwa Islam menghormati, mengagungkan tentang kiblat. Kiblat itu adalah jangan dianggap demikian saja, bahwa kiblat itu ternyata punya kehormatan tersendiri. Rasul tidak mungkin melarang untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat, kecuali ini adalah merupakan suatu pendidikan bagi kita bahwa hendaknya kita menghormati kiblat kita, kaum muslimin. Kiblatnya kaum muslimin, kiblatnya sholat, di mana kita menghadapkan diri dan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiblat harus dihormati, apalagi masjidnya. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidun Nabawi, Al-Masjidul Aqsa, semua adalah harus berada dalam perlindungan dan pembelaan kaum muslimin. Jangankan masjidnya, kiblatnya saja, arahnya saja, betul-betul dipelihara dan dihormati dan dicontohkan demikian itu oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah yang keempat, bahwa kita diajarkan untuk berlindung daripada kejahatan jin. Jin ini di mana-mana. Jin itu bisa merasuk, bisa masuk kepada orang. Di mana saja, kapan saja. Terutama pada hal-hal yang mungkin berada dalam keadaan tertentu. Bagi wanita dalam keadaan haid. Bagi laki-laki misalnya dalam keadaan marah. Dan seterusnya, itu adalah keadaan-keadaan yang memungkinkan jin, syaitan masuk. Termasuk di dalamnya apa yang dijelaskan dalam qadaul hajah ini, yaitu di tempat tertentu, yaitu toilet atau tempat-tempat kita buang air kecil dan besar, di sana memungkinkan sekali adanya jin. Dan kita hendaknya berlindung kembali kepada Allah, bahwa jin itu adalah makhluk Allah, dan kejahatan jin itu adalah tunduk kepada kekuasaan Allah, dan kita bergantung hanya pada Allah. Karena itu, maka berlindunglah pada Allah dari kejahatan semua makhluk, termasuk diantaranya adalah al-jin, dalam segala keadaan, termasuk diantaranya adalah ketika kita masuk ke dalam WC ataupun toilet itu sendiri. Terakhir adalah hikmah daripada kata-kata ghufranaka. Tadi apabila kita selesai buang hajat lalu keluar dari toilet kan? Nah, ternyata Rasul mengajarkan bahwa kita langkahkan kaki sebelah kiri apabila mau masuk, dan langkahkan kaki sebelah kanan apabila kita mau keluar, dan sembari mengatakan ghufranaka. Ghufran itu artinya adalah bermakna memohon kepada Allah agar ya Allah ampuni dosa kami. Bayangkan, manajemen waktu di sini yang harus kita pahami. Bahwa waktu sedikit saja di mana kita berada di tempat yang tidak ada zikir, tidak ada doa, bahkan tidak boleh bawa barang, tidak boleh bawa buku, tidak boleh bawa mushaf Al-Quran ke dalam waktu yang di sana adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga memungkinkan karena kekosongan ini, maka orang itu akan mungkin pikirannya yajulu fima la yanfa, berjalan beredar pada perkara yang tidak manfaat. Karena itu, maka dalam kekosongan itu kita hendaknya memohon pada Allah SWT. Apalagi sisa umur yang banyak dipakai lalai, dipakai main-main, maka tentu ghufronakanya harus lebih banyak. Kita nongkrong di tempat buang air hajat sedikit saja, kita dituntun oleh Rasul untuk mengatakan ghufronaka. Oleh karena itu, maka rekan-rekan tadi mudah-mudahan berada bahwa belajarlah dari berbagai hadis dari tentang masalah kita buang hajat ini, ternyata hikmahnya adalah banyak. Kita, sebagaimana tadi kita dengarkan, bahwa sungguh Islam mengajarkan nilai-nilai yang sangat luhur, bahkan mengajarkan perlindungan diri, mengajarkan selalu bergantung kepada Allah, menghormati syiar-syiar Islam, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada keindahan daripada al-Islam itu sendiri. Demikian. Kita masih mendengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Ahmad Rafi'i tentang adab berhajat. Dan sudah ada yang menunggu di Cikarang, ada Ibu Wati. Assalamualaikum Bu Wati. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya keluar dari masa ini, boleh kan Pak Ustaz ya? Ya silakan. Tentang kitab Al-Masurat ya Pak Ustaz. Ya. Galangan Hasan Al-Banna. itu kan sudah biasa dikonsumsi, diamalkan tiap pagi dan sore ya Pak. Ternyata itu wirid-wiridnya apa kurang jelas gitu Pak. Terus sama nggak ketahuan asalnya gitu. Apa benar itu Pak? Mohon petunjuknya Pak. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baik, berikutnya di belakang Ibu Wati di Cikarang. Halo, assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Manar. Pak Manar. Di? Dewi Sartika. Silakan Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Pertama, apakah ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa wali nikah itu hukumnya adalah sunnah? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada seseorang mengikuti imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan lainnya, tapi yang diambil yang ringan-ringan saja, itu yang diikuti. Apakah pendapat seperti ini dibenarkan atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga penelponnya kami harapkan sesuai tema ya, karena biar lebih kompresif lagi pembahasannya, kita masih berbincang tentang adab berhajat, jadi biar lebih mendalam lagi pembahasan kita malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Anto di Ampera. Pak Anto di Ampera, silakan Pak. Iya, saya menanyakan itu Pak untuk kita beristighfar ya Pak ya. Itu kan kadang-kadang kalau setelah kita membuang hajat ya Pak ya, itu kadang suka ada sedikit sisa yang terhadap dalam kita ya. Mungkin kita sudah merasa bersih ya ke dalam beristighfar itu, mungkin kita ada sisanya berapa menit kemudian terjadi gitu itu. Kan buat sholat nggak sah ya Pak, jadi kita harus istighfar lagi atau bagaimana, itu yang pertama ya Pak ya. Ya, ya, ya. Terus yang kedua Pak, itu kan di masjid-masjid itu kan banyak ya Pak. Tadi kan dikatakan bahwa kita tidak boleh membuang air kecil sambil berdiri ya Pak ya. Ya. Tapi di masjid banyak kan menyediakan tempat seperti itu gitu. Itu gimana Pak? Ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto, silakan ditanggapi Ustaz. Ya. Pertama untuk Ibu Wati di Cikarang tadi ya, tentang masalah maksurat. Iya. Malah kalau saya boleh menganjurkan, sebenarnya cari saja yang sudah pasti ya. Al-maksurat ya, bahwa Hasan Al-Banna itu bisa disebut sebagai seorang muharrik ya. Seorang aktivis gerakan ya, bahkan perintis Ikhwan Muslimin. Tetapi beliau adalah bukan sebagai seorang alim, bukan orang yang mendalam dalam bidang ilmu, baik akidah maupun dari sisi hadis. Oleh karena itu, maka saya menganjurkan bukan itu mestinya yang dijadikan bacaan oleh ibu atau panduan dalam zikir dan doa. Bisa, ada sekarang sudah diterjemahkan, yaitu Sahih Al-Adhkar. Ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, hanya ada beberapa hadis di sana yang tidak sahih. Oleh karena itu disaring sedemikian rupa yang sahih-sahihnya saja. Nah, Imam Nawawi tidak kita ragu lagi. Beliau adalah imam. Imam Ahli Sunnah dan imam kaum muslimin. Oleh karena itu dan bagi bangsa Indonesia sangat familiar karena beliau adalah bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu, contoh itu adalah kalau ingin besar. Kalau inginnya agak kecil, maka misalnya adalah az-zikru wa du'a, zikir dan doa dalam Al-Qur'an dan Sunnah ditulis oleh Syekh Sa'id Al-Qattan. Ini juga adalah sudah beredar di mana-mana dan sudah terjemahannya ada. Nah, zikir-zikir seperti itu malah lebih muktabar ya dibanding dengan al-maksurat, karena di samping matannya ada redaksi doa dan hadis dan zikirnya jelas, juga kalau kita ingin tahu dari mana sih asalnya nih doa-doa ini, apakah dari karangan ataukah dari hadis. Dan kita kenal namanya dengan doa maksur, zikir. Doa dan maksur itu adalah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu yang lebih baik. Oleh karena itu, saya tidak menganjurkan ibu baca dan beli ini, dan kaum muslimin, belilah seperti tadi, Sahih Al-Adhkar, ataupun misalnya doa dan zikir dari Al-Quran dan Sunnah, Syekh Said Al-Qattan dan lain-lain, yang jelas hadisnya, jelas takhrijnya, jelas matannya, sehingga kita tenang kalau berdoa dengan itu, insya Allah Ta'ala doa kita maksur, kemudian mudah-mudahan menjadi makbul. Demikian. Berikutnya adalah pertanyaan tadi dari Dewi Sartika ya, bertanya tentang apakah wali nikah itu adalah sunnah. Saya katakan iya dari sisi bahwa wali nikah itu bagian dari ajaran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksud dengan sunnah secara fuqaha bahwa boleh pakai wali, boleh tidak, saya tidak setuju. Kenapa? Karena Rasul bersabda, kata beliau, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali, yaitu dengan melalui wali, dengan sebab wali, dengan perantara wali, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Nah, oleh karena itu, maka dalam posisi ini, maka semua pernikahan terutama bikrun bagi para wanita yang perawan hendaknya menggunakan wali ini. Tidak boleh menikahkan sendiri. Tapi kalau seandainya dia adalah janda, maka itu beda lagi. Tetapi bagi wanita yang termasuk masih belum pernah menikah sebelumnya, harus yang menikahkannya adalah wali. Dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW dalam artian wajib harus dipenuhi. Misalnya ada mempelai laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada dua orang saksi, lalu ada mahar, ada ijab dan qabul. Itu perangkat yang harus lengkap dalam akad nikah yang sebentar itu. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik tentang hal ini. Dalilnya tadi ya sudah saya katakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Berikutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu bahwa mengamalkan fikih dari sisi empat madhab. Tetapi cari yang ringannya aja. Ya, yang gampang-gampang, yang ringan, yang tidak beresiko, yang cocok, yang manis-manis, yang pahit, yang asemnya enggak mau, yang pedasnya enggak mau. Nah, rekan-rekan tadi manapun Anda berada, ada perkataan para ulama bahwa man tarakhasa faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari yang ringan-ringan saja, maka orang itu telah terkena penyakit munafik. Begitu. Jadi tidak boleh sembarangan. Kita tidak wajib pula mengikuti madhab empat ini. Tetapi kita diwajibkan mengikuti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perkara. Jadi kalau ada dalam madhab al-imam asy-Syafi'i itu adalah perkara yang sahih berdasarkan kepada dalil yang sahih, maka itu harus diikuti. Karena kata al-imam asy-Syafi'i itu sendiri adalah idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli darbal haid. Kata beliau, apabila perkataanku bertentangan dengan perkataan Rasul, kamu lemparkan saja perkataanku ke dinding. Menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sangat tunduk, sangat menyerah, sangat pasrah terhadap apa yang datang dari Muhammad Rasulullah SAW. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Semua mazhab ini apabila berlandaskan pada dalil yang sahih, itu yang wajib dan berhak diikuti. Tapi kalau tidak berlandaskan pada dalil yang kuat ataupun sahih, maka siapapun tidak ada yang berhak untuk mewajibkan kita mengikuti mazhab tertentu. Nah, jadi para pendengar dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, yang wajib kita ikuti bukan yang ringannya, tapi yang sahihnya, yang benarnya, dengan landasan dalil yang benar, dengan pemahaman yang benar. Itu yang kemudian harus diikuti. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu makan alal haqqi wa in kunta wahdak. Yang disebut dengan al-jama'ah itu adalah perkara apa saja yang tepat di atas al-haq, kebenaran, betapapun kamu sendirian. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya banyaknya sedikitnya, tetapi yang benar adalah yang benarnya mana, yang sahihnya mana, yang berlandaskan pada dalil yang benarnya mana, berdasarkan pemahaman yang benar yang mana, itu yang berhak untuk diikuti, bukan dari sisi nama atau madhabnya. Demikian, mudah-mudahan terjawab. Iya. tentang jawaban yang pertanyaan yang terakhir ya tadi kalau nggak salah Pak Anto atau Pak Ato gitu ya itu adalah dari Ampera menanyakan sebenarnya apa yang disebut dengan wadi ya kemarin kita sudah kita bahas ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalau mani adalah air yang keluar dari zakar laki-laki berwarna putih itu adalah dengan rasa yang disebut dengan ladzah kata para ulama ada unsur kenikmatan itu namanya mani dan itu tidak najis. Ada madhi, madhi itu adalah air yang keluar akibat muqaddimatul jima. Sebelum berjima karena katakan saja dia terangsang maka keluarlah disebut dengan air madhi dan dia adalah bersifat bening. Itu adalah muqaddimah kelezatan, kenikmatan. Itu disebut dengan madhi. Dan dia adalah najis. Jadi harus disucikan. Orangnya kalau berhadas berarti dia harus berwudu. Kemudian yang ketiga adalah wadi. Wadi itu air yang keluar dari sisa-sisa kita buang air. Jadi ketika kita buang air kecil, lalu berikutnya adalah susulan. Setelah kita cuci, lalu ada yang keluar lagi. Misalnya air itu. Nah itu namanya wadi. Dan dia adalah najis. Nah kalau seandainya itu adalah betul keluar, maka dia najis. Dia harus dicuci dan dia harus mencuci zakarnya kembali. Wudunya menjadi batal kembali dan harus mengulangi wudunya. Tetapi kalau seandainya hanya was-was, jangan diikuti. Jangan mengikuti was-was yang itu adalah merupakan bimbingan daripada syaitan. Karena dia akan mengganggu kita sehingga kita wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi. Padahal sebenarnya adalah tidak batal. Tapi karena godaan daripada syaitan itu sendiri. Jadi wadi adalah najis, wudunya batal, sholatnya harus diulangi kalau dia sholat. Dan kemudian kalau berupa was-was jangan diikuti. Tentang masalah tadi adalah masjid ya. Apa tadi? Berdiri di masjid ya. Yang mana Sat? Terakhir dari Pak Anto masalah sisa di dalam tadi Sat. Udah sudah ya. Di tentang apa ya terakhir tadi? Yang saya catat itu doang Sat yang masalah wadi ya. Masalah wadi doang. Ada masalah satu lagi tadi. Ya, saya tidak tercatat dengan baik tadi. Ya, baik. Oke, kita coba langsung ke SMS saja. Ada dari Pak Ade di Karawang membaca doa masuk dan keluar toilet itu apakah dilafazkan atau dibaca dalam hati dan dibacakan dalam toilet atau ketika kita berada di luar toilet. Dari Umi Syifa di Pondok Gede, bagaimana hukumnya orang yang buang air selalu merokok? Kemudian dari rekan data yang bergabung, kalau kita memakai liontin atau gantungan kalung berlafazkan Allah bagaimana? Biasanya perempuan setelah melahirkan suka buang air kecilnya berdiri saat karena takut jahitannya robek. Ini bagaimana? Saya juga sering melihat sopir-sopir kendaraan yang biasa buang air kecil sembarangan. Satu lagi dari rekan data, kalau waktu buang air kecil kena kaki sendiri, apakah cukup dibasuh dengan air untuk membersihkannya supaya sah sholat itu bagaimana saat silakan? Ya, banyak sekali nih. Kita bisa ulang ya. Iya. Pertama adalah tentang ketika tadi doa atau zikir akan buang hajat itu, apakah di dalam atau di luar? Tentu di dalam daripada ruang kita buang hajat itu tidak boleh. Kita mengucapkan zikir atau doa, berarti di luar. Jadi kaki kita melangkahkan masuk ke arah toilet itu, pada saat itu kita mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika selesai, langkah kita selesai keluar daripada toilet itu, kaki kanan kita melangkah keluar, pada saat itu mengatakan ghufranaka. Demikian yang benar ya, tentang melafadzkan daripada doa tadi. Berikutnya ada tentang masalah tadi merokok ya, merokok. Bahwa tidak di dalam ruangan, tidak di luar ruangan, tidak di dalam toilet, di luar toilet, rokok adalah menjadi Tuhan kata apa penyair Ismail Marzuki ya, betul, itu adalah Tuhan berupa rokok ya. Nah ini adalah rekan dakta dimanapun anda berada. Yakini oleh kita sekalian bahwa syariat itu adalah di dalam Islam, syariat itu melarang segala perkara yang berdampak negatif. Jadi ada kaidahnya, al-am asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatan aw rajihah. Syariat Islam itu menyuruh sesuatu yang di dalamnya murni mengandung kemaslahatan atau lebih banyak maslahatnya. Dan syariat Islam itu melarang perkara, perhatikan, melarang perkara yang di dalamnya mengandung unsur madarat bahaya, murni maupun lebih besar bahaya dan madaratnya. Nah, tentang masalah rokok ini sudah jelas adalah lebih besar madaratnya daripada manfaatnya, dan itu sudah diakui sendiri di kalangan publikatornya kan. Dalam publikasinya, iklan-iklannya kan jelas rokok mengandung ini dan seterusnya. Oleh karena itu, orang yang masih merokok sebetulnya tidak bisa baca ya. Gitu, atau tidak bisa mengerti tentang bacaan atau melecehkan hukum gitu kan. Nah, oleh karena itu maka di dalam WC itu adalah dia dari mulai menikmati sampai dengan merasakan bahayanya dia sendiri, ya tidak. Karena dia keluarkan sendiri, dia isap sendiri, betul tidak? Nah, oleh karena itu hendaknya tidak melakukan itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, karena itu adalah membahayakan. Dan itu adalah tentang masalah rokok tadi ya. Berikutnya adalah tentang masalah liontin tadi ya. Iya. Bahwa ada perhiasan-perhiasan wanita di telinga, di dada, di gelang barangkali, atau mungkin di kaki. Lalu ada lafadz Allahnya. Saya justru menasihati jangan pakai itu. Karena apa? Itu kan seperti Rasul dulu pernah melakukannya, yakni menggunakan cincin. Cincinnya itu terdapat lafadz Allah. Ketika akan buang air, ditaruhnya oleh Rasul. Tidak dibawa ke dalam toiletnya. Menunjukkan bahwa ini contoh bagi kita bahwa jangan membawa masuk perkara yang di dalamnya terdapat zikrullah. Nah, oleh karena itu berupa cincin, berupa liontin, atau berupa apa saja, jangan dibawa masuk ke dalam. Tetapi supaya tidak, ketika tidak dibawa ke dalam, ditaruh di luar, tidak dicuri, maka satu-satunya jalan adalah jangan menggunakan itu dengan menyematkan perkara yang di dalamnya ada zikrullah, akan menyulitkan dia ketika mau masuk sekalian gitu ya. Ketika mau masuk harus copot gitu kan. Akan menyulitkan dia. Nah, padahal tidak ada ajarannya. Oleh karena itu saya nasihatkan untuk tidak melakukan itu. Carilah mungkin yang berwarna bunga ataupun apa gitu. Kalau mau bermakna zikrullah, mulutnya dan hatinya yang zikir. Ya kan, bukan barangnya bermakna zikrullah atau Allah jalla jalaluh, tapi mulut dan hatinya lalai, enggak ada gunanya itu ya, tidak. Kalau wallpaper handphone gimana, Sat? Ya, di handphone kan suka wallpapernya masjid atau apa ya, gitu. Kalau masjid enggak masalah. Oh, masjid enggak masalah. Enggak masalah, tapi zikrullah ada zikir. Misalnya la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Nah, itu jangan ditampakkan. Kalau di handphone karena dia berupa software ya tidak, berupa memori, maka jangan ditampakkan. Kalau ditampakkan berarti kan berupa tulisan. Tapi kalau tidak ditampakkan sama dengan orang yang hafidz Quran. Orang yang hafidz Quran harusnya tidak boleh masuk WC kan? Oh iya betul. Ya, tidak. Nah, oleh karena itu seperti itu, karena dia di dalamnya ada Al-Qur'annya, banyak Qur'annya kan. Nah, tapi kalau dia di dalam memorinya, di dalam hatinya boleh tentunya. Tapi kalau dia keluarkan melalui mulutnya tidak boleh. Handphone pun demikian, di dalamnya ada MP3 berupa Al-Qur'an misalnya 30 juz. Murattal ya. Murattal. Nah, tapi kan di dalam memori tidak kelihatan. Nah, kalau dia dibunyikan, nah itu yang tidak boleh. Oleh karena itu adalah tolong diperhatikan. Berikut tentang masalah nifas tadi ya. Orang sedang nifas ba'da apa namanya melahirkan, lalu mungkin dia adalah harus dijahit karena bayinya besar, kemudian pipisnya misalnya harus berdiri, itu adalah nama kekecualian. Itu adalah kekecualian, namanya istisnaat dalam syariat. Nah, yang demikian itu adalah diperbolehkan karena dia adalah tidak sebiasanya. Biasanya adalah tidak begitu. Sekarang begitu. Kenapa landasannya? Karena dia sakit, karena dia mencegah lukanya lebih lama, atau misalnya sakitnya tambah parah dan seterusnya. Maka seperti itu adalah tergolong dalam kategori darurah. Dan karena itu insya Allah Ta'ala dibolehkan. Terakhir tadi masalah yang... Ketika buangnya kecil, tiba-tiba saja kena kekakis. Oh iya, ketika buang air kecil, kemudian dia adalah terciprat. Apakah harus dicuci? Tentu, harus dicuci. Dia najis. Sedikit atau banyak adalah dia najis. Jadi, kalau nempel di celana panjangnya, atau di tumitnya, atau di sendalnya, di sepatunya, harus dicuci, harus dilap, atau harus diusap. Ya. Jadi, demikian itu adalah harus diperhatikan. Maka dari itu, tadi saya jadi teringat ini dengan pertanyaan Bapak tadi yang saya katakan tidak ingat itu, yaitu Pak Anto dari Ampera ya. Iya betul. Yaitu buang air sambil berdiri di masjid-masjid. Oh iya, iya. Ya, tidak. Nah ini ada kaitan. Jadi rekan dokter dimanapun Anda berada, sebenarnya memang dari satu sisi ngirit tempat, betul tidak? Iya. Bahwa dengan 5 meter misalnya bisa cukup jadi 5 orang gitu kan. Tapi kalau dengan WC mungkin atau toilet mungkin 5 meter bisa jadi 2 saja gitu atau 3. Pemikiran ekonomisnya betul sebetulnya, tetapi pemikiran dari si auratnya tidak, dan itu lebih penting. Kencing ya, ataupun buang air kecil sambil berdiri di masjid-masjid itu, kalau misalnya selain tasyabuh. Tasyabuh begitu ya. Menyerupai ya. Ini menyerupai adalah pola-pola hidup orang-orang fasik dan orang kafir. Semestinya tidak boleh dilakukan. Satu. Kedua adalah kalau seandainya tidak ketat-ketat itu tabirnya, bisa lihat yang di sebelahnya kan. Nah itu bahaya, saling membandingkan akhirnya. Itu bahaya sekali gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah terkadang cipratannya tidak bisa terkendali. Dia nyiprat, nyipratnya ke celana dia. Iya, betul. Karena kita tidak tahu nyipratnya semprotan daripada air kencing itu, kemudian bisa nyiprat lagi. Nah, karena kita tidak lihat saja semprotannya. Kalau diawasi sebetulnya ada yang kembali gitu kan. Oleh itu yang ketiga. Yang keempat adalah terkadang kalau airnya macet. Airnya macet gimana tuh? Ya tidak. Dipencet-pencet tidak keluar. Ya, keluar. Nah, akhirnya gimana? Nah, akhirnya jadi beberapa perkara menjadi masalah. Bahkan bisa mengganggu, orang mau lewat serba salah. Kalau lewat, ngelihat gitu kan. Kalau misalnya tidak ngelewat, mungkin sempit tempatnya dan seterusnya. Oleh karena itu, saya memberi masukan kepada rekan dakta dimanapun berada yang mendengar suara ini. Dan mungkin juga sampaikan kepada yang lain yang menjadi pengurus-pengurus masjid, terutama yang sekarang masih membangun. Itu adalah hendaknya jangan diperbanyak seperti itu. Mestinya dikurangi, dan yang diperbanyak itu bila perlu WC-nya yang sesungguhnya, toiletnya ya. Nah, jadi ada kadang-kadang masjid yang menyediakan untuk mandi, gitu kan. Dan itu adalah kalau menurut saya adalah sedikit bisa tentang masjid ya, yaitu bila perlu ada satu saja kamar mandi untuk berkhidmat pada kaum muslimin yang mungkin mau mandi. Kalau memang itu adalah dikatakan adalah mungkin boros, bila perlu diminta uang iurannya, Anda infak nih, gitu kan, airnya bayar. Nah, atau kalau tidak WC-nya itu adalah diperbanyak dan tidak dengan cara berdiri, karena betul dari pandangan praktis tetapi dari sisi syar'i banyak madharatnya. Demikian. Sambil kita menunggu penelpon di malam hari ini, ada pertanyaan dari Abu Fani yang bergabung di SMS. Ustaz, kalau kita berwudu dalam WC atau kamar mandi, baca basmalah apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz ya? Baik, di line telepon di 8816363. Halo, assalamualaikum dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Abdul Majid di Abdul Majid di Bekasi. Silakan Pak Abdul Majid. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya ini apa? Kalau buang air kecil itu, saya maksimalkan untuk menggulung celana ya, sampai ke atas lutut itu. Kemudian saya usahakan jatuh air kencingnya itu tidak menyiprat kembali ke kaki gitu, dengan cara menempelkan ke tembok gitu. Oke. Okay. Nah, itu kira-kira itu udah betul nggak cara buang air seperti itu ya? Yang pertama. Yang kedua, kalau buang air kecil itu saya nggak terlalu ini, nggak terlalu cepat kering gitu, sehingga kalau waktu-waktu yang sangat singkat seperti perjalanan jauh yang istirahatnya cuma sedikit, agak susah juga untuk membersihkannya. Itu gimana cara solusinya, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz ya. Terima kasih, Pak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di belakang Pak Abdul. Assalamualaikum, dakta. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan Pak Ade, Pak, di Jati Bening. Silakan, Pak Ade. Adik, saya ingin tanyakan nih Pak, apakah termasuk syirik kalau kita ibadah mengharap surga? Cuma itu aja Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Sat ya. Halo, assalamualaikum dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini dengan Afandi. Di Bekasi. Silakan Pak Afandi. Ini Ustaz, untuk ini Ustaz, apa yang pertama pertanyaannya untuk masalah sholat, sholat diantara kandang kambing dengan kandang unta itu katanya diperbolehkan untuk sholat di kandang kambing gitu Ustaz, mohon penjelasannya. Terus yang kedua Ustaz, itu yang terkait tentang zikir al-masurat Ustaz. Nah itu kalau misalkan sudah kita sudah mengamalkan yang zikir al-masurat asana al-bana, itu kan juga dianjurkan juga tuh Ustaz, mungkin ada beberapa yang di sana yang hadisnya atau doanya yang nggak sesuai dengan Rasulullah gitu Ustaz, itu gimana Ustaz? Baik ya. Terima kasih Pak Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sudah banyak juga yang mengamalkan pagi dan petang ya Ustaz ya. Ya. Baik, silakan ditanggapi Ustaz. Ya. Tadi pertanyaan daripada Pak Abdul Majid. Ya. Bersuci sampai dengan lutut begitu ya. Tentu adalah saya katakan kepada Anda bahwa tergantung daripada kadar najis yang dimungkinkan untuk memantul ya. Kalau seandainya dia menggulung celana lalu kemudian berusaha, kemudian ketika buang air itu adalah dia yakin bahwa dia sudah bersihkan secara optimal, insya Allah tidak usah was-was, selesai berarti masalahnya kan. Bahwa celananya diangkat, digulung misalnya dijinjing, kemudian dia buang air, kemudian barangkali ada yang nyiprat, maka kemudian dilap, dicuci, dibanjur, nah, itu adalah tidak mengapa. Nggak usah was-was, teruskan, dan insya Allah tidak bermasalah. Itu sudah cara termasuk yang benar. Ya. Hanya apakah setiap kali seperti itu? Tentu tidak setiap saat, karena misalnya kalau bagi mereka yang berada di masjid, misalnya mungkin seperti itu. Tapi bagi mereka yang berada di perkantoran, itu adalah tidak selamanya seperti itu. Atau di hotel, tidak juga selamanya seperti itu. Tetapi cara Anda seperti tadi adalah insya Allah sudah termasuk benar ya. Menghindarkan atau hati-hati, waspada sehingga ada unsur dia cuci, lalu kemudian sebaiknya adalah sampai dengan lutut, misalnya sampai dengan betis, memang seperti itu. Wudu pun adalah sampai dengan seperti itu yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah tentang masalah safar, tadi dikatakan, dikeluhkan bahwa termasuk lama keringnya, lalu kalau dia safar, lalu agak mengalami kesulitan tentang masalah itu, caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa Anda bersuci, yang penting itu bukan basah kuyupnya, tapi yakin hilang najisnya. Nah kalau buang air itu kan yang tersisa di ujung zakar itu kan sedikit, gitu kan. Nah oleh karena itu tidak perlu pakai air satu cibuk, gitu kan. Karena akan membuat mungkin celana Anda jadi basah ataupun jadi seperlunya. Mungkin beberapa gayung dari tangan kita sendiri sudah termasuk suci. Karena intinya adalah bahwa mengalirkan, mengusir, menghindarkan sisa air yang ada pada zakar. Bahkan dibantu dengan dipijit, kata Rasul. Hendaknya dipijit sehingga tidak ada yang tersisa. Sehingga ketika dicuci itu adalah di dalam tidak ada, di ujung tidak ada. Selesai masalahnya. Jadi saya anjurkan bahwa seperti sunnah Rasul, yaitu gunakan air seirit mungkin, cuci seefektif mungkin, dan pijit sebagaimana petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian hindarkan rasa was-was. Dan ini adalah sangat berbahaya, karena akan membuat kita menjadi ragu terhadap kesucian kita sendiri, sehingga berulang-ulang mencuci lagi, padahal sebetulnya sudah cuci, sudah bersih. Demikian. Berikutnya adalah tentang tidak boleh beribadah mengharap surga. Betul. Karena surga itu kan makhluk Allah. Nah jadi kalau kita beribadah jangan berharap dari makhluk. Surga itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu adalah ganjaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita mengharap dari situ salah. Berharaplah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah dicintai Allah, apabila kita sudah disayangi Allah, apabila kita sudah diridhoi Allah, surga Allah akan berikan pada kita. Nah, oleh karena itu berharaplah dari Allah, jangan berharap dari al-jannah. Surga ataupun kenikmatan akhirat itu, kalau saja kita boleh analogikan secara ringan dan tidak bisa dibandingkan sebenarnya, tapi analogi yang sangat ringan untuk kita pahami dengan mudah adalah seperti piala. Seperti piala dipampang begitu, sehingga orang menjadikan bagian daripada motivasi gitu kan. Nah itu adalah seperti itu adalah boleh. Tapi kalau berharapnya dari situ salah. Mm-hmm. Jadi benar tidak boleh berharap dalam beribadah terhadap surga, tapi berharaplah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang Pak Afandi tadi pertanyaan dua, bagaimana sholat di kandang kambing dengan kandang unta? Kandang unta tidak ada di kita ya, kecuali kalau keragunan kan. Mm-hmm. Ya, nah itu adalah cari kerjaan gitu kan. Mau sholat kemudian mencoba keragunan sholat di kandang unta, dan itu adalah tidak boleh menurut Rasul. Yang dibolehkan itu adalah di kandang domba. Maksudnya adalah bukan berarti kandang domba lalu di pas kotoran-kotorannya lalu kita sholat. Saya kira akal yang sehat, syar'i yang lurus tidak akan membolehkan itu. Tapi maksudnya kan di kawasan kandang itu tidak semuanya kandang begitu. Nah kalau kita sholat di daerah situ yang tentu adalah bebas dari suci, bebas dari najis, insya Allah Ta'ala tidak mengapa, dibolehkan. Mm-hmm. Nah, jadi itu adalah perkara yang dimaksud. Bukan berarti di kandang kambing itu di tempat di mana kotoran-kotoran kambing lalu kita sholat di situ, itu tidak ada yang menganjurkan seperti itu. Dan Rasul juga tidak mengajarkan seperti itu. Maksudnya di kawasan kandang kambing, tentu yang suci dan bebas dari najis. Seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah maksurat. Masalah maksurat tadi adalah tentu doa zikir, doa petang, pagi petang. Seperti saya katakan, sebenarnya adalah kalau kita mau tambah sedikit semangat, sebenarnya kita jangan terima yang matang begitu saja. Tapi kita hendaknya adalah mencari sedikit tentang, oh kenapa menjadi susunannya seperti ini? Karena ada dalilnya gitu. Menganalisa gitu. Nah saja. Begitu, sehingga kita tidak nelen segala sesuatu matang-matang aja, instan mulu kayak Indomie gitu kan. Berusaha, kita ingin masuk surga ini harus dengan keyakinan, dengan dalil yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Nah saya katakan tadi bahwa carilah dari orang yang mu'tabar, orang yang betul-betul ilmunya itu adalah benar-benar bisa dipercaya begitu. Keluar dari dia berarti dia sahih gitu. Nah oleh karena itu yang saya anjurkan cari. Tadi sudah saya tunjukkan di pertanyaan pertama bahwa ada buku-buku yang sebetulnya bisa membantu kita menuntun bagaimana praktis kita berzikir, doa siang, pagi, malam. Demikian. Mm-hmm. Baik, kita ke SMS dulu. Ada sejumlah pertanyaan yang sudah bergabung di sini. Di antaranya tadi Abu Fani bertanya, kalau kita berwudu dalam kamar mandi atau WC, apakah boleh membaca basmalah? Kemudian ada hamba Allah di Cakung, anak saya ini suka ngompol saat di sofa, di kasur, dan bantal. Kalau sudah dijemur, apakah masih najis atau tidak? Nah, kalau disentuh oleh badan atau baju kita bagaimana? Silakan. Ya, basmalah tadi sudah sebutkan bahwa apabila kita hendak masuk ke dalam ruang toilet, maka itu berarti sebelum masuk itu kita mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi kalau sudah masuk di dalamnya, jangan baca bismillah. Sudah selesai. Tuntunan Rasul mengatakan bahwa di dalam toilet tidak ada zikir, tidak ada ucapan-ucapan yang bermakna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjawab salam, Ustaz? Kalau menjawab salam mungkin dengan darurat, dehem misalnya, ya tidak. Karena assalam juga di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita katakan sebagai tanda bahwa kita ada nih manusia di sini gitu kan. Tidak ada yang bernyum. Sehingga kalau dengar dehem, oh berarti di kawasan yang tidak boleh menyambut. Nah seperti itu. Tentang masalah ngompol tadi betul bahwa kalau sudah diusahakan untuk disucikan, maka sebenarnya sudah suci. Apalagi kalau anaknya itu di bawah umur 2 tahun yang belum makan makanan apapun, itu suci. Nah, kecuali kalau perempuan atau yang sudah makan apapun dari makanan manusia biasa dewasa, maka hendaknya itu adalah dicuci. Tapi kalau tadi sudah ada upaya, dipel, dilap, dicuci begitu, maka yakin insya Allah Ta'ala sudah termasuk suci, boleh untuk dipakai ulang, boleh untuk diduduki, dan seterusnya. Demikian. Oke. Satu lagi penelpon di malam hari ini yang akan kita ajak berbincang. Halo, Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Iwan di Tanjung Priuk. Silakan Pak Iwan. Di luar tema nih Ustaz, nggak apa-apa ya? Ya silakan. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah apa tidak? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya, Ustaz. Ya. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha istri Rasul, ternyata apakah Anda melihat Allah ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW, ini nurun arahu, bahwa aku melihat cahaya. Jadi yang dilihat oleh Allah, oleh Rasul adalah cahayanya, bukan Allahnya. Nah, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia oleh siapapun. Nah, oleh karena itu, maka itu yang dilafadzkan oleh Rasul, bahwa aku melihat cahaya. Jadi jawabannya itu. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi yang dilihat oleh Rasul adalah cahaya. Demikian. Iya. Baik, Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara. Kesimpulannya apa? Dan pekan depan kita akan bahas apa? Iya. Pekan depan insya Allah kita masih membahas. Tadi kan adalah bagaimana kita mengeluarkan hajat. Pekan besok, bagaimana kita mencuci hajat. Kan najis sudah keluar tuh. Yeah. Bagaimana cara mencucinya. Nah, apabila kita bisa cara mengeluarkannya sesuai dengan syariat Islam, sudah etis, sudah sesuai dengan akhlak dan petunjuk Rasul, maka kita bahas tentang bagaimana cara mensucikan hajat itu. Nah, insya Allah di dalam atau pada pekan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah itu. Nah, adapun kesimpulan pada malam hari ini adalah bahwa ingat para pendengar dan rekan dokter dimanapun Anda berada, Islam ini sangat sempurna. Ingat bahwa sebelum kita sholat, keadaan kita harus suci dengan yakin. Ingat bahwa Islam itu sempurna, bahkan mengatur segala sesuatu. Buang air, mensuci, kemudian bagaimana bersih, bagaimana indah, bagaimana tertib. Semua sudah diajarkan, antara lain terdengar daripada hadis-hadis yang saya sampaikan pada malam hari ini. Oleh karena itu, jika ada keindahan, maka itu dianjurkan oleh Islam. Jika ada kebersihan, itu yang dianjurkan oleh Islam. Jika ada semua yang bermakna tunduk patuh kepada Allah SWT, itu adalah bermakna berasal daripada Islam. Jika ada di dalamnya maslahat, dianjurkan oleh Islam. Jika ada unsur madarat, maka itu yang dilarang oleh al-Islam. Demikian, mudah-mudahan kita mencamkan baik-baik apa makna daripada al-Islam ini, sehingga kita bisa konsekuen dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.